Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil Mukarram, Sohibul Fadilah, Buya Yahya, Adamallahu Izzak. Amin. Imam Malik berkata, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqo. Nah, faqad tafassaqo di sini apakah tergolong dengan innallaha la yahdil qaumal fasikin? Yang kedua, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqo. Nah, sindik di sini bisa enggak kalau dikategorikan dengan innalladzina kafaru la tufattahu lahum abwabu samawati wal ardi hatta yalijal jamalu fi sammil hiyab. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang dinukil juga oleh Imam Ghazali di dalam Ihya'nya, bahwasanya dari riwayat dari Imam Malik, ya, riwayat lagi dari tabi'in, yang jelas itu bukan sabda Nabi. Bahwasanya ada satu kalimat yang masyhur, man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaq. Orang yang menuntut ilmu fikih, alim fikih, tapi tidak belajar ilmu adab tata krama, hatinya enggak ditata, wah ini bahaya sekali. Dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad menyebut, kalau tadi disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Benar. Jadi orang fasik tidak akan mendapatkan petunjuk, ilmunya yang didapat oleh orang tersebut, fikihnya itu bukan fikih yang menghantarkan kepada kemuliaan seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu fikihnya hebat, tapi enggak tambah sejuk khusyuk hatinya, enggak tambah hidayah dari Allah, dia bukan tambah dekat tapi tambah jauh. Makanya kalau orang alim jahat, luar biasa. Kalau seorang alim jahat, maka itu yang lebih ditakutkan Nabi Muhammad. Kita takut enggak dengan Dajjal? Dajjal itu luar biasa. Fitnahnya Dajjal mengerikan. Paling besarnya fitnah adalah Dajjal. Kita takut. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan, aku lebih takut daripada kepada Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Munafik. Alimul lisan. Orang alim tapi munafik. Itu lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada Dajjal. Na'udzubillah ya. Maka ini insyaAllah nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah ini. Kalau tidak salah mukaddimah apa masalah pembersih hati di takwa, kita akan masuk pembahasan ini. Dan juga kalau tidak salah di Cirebon TV minggu yang akan datang kita akan membahas masalah-masalah kayak begini. Tujuannya bukan untuk orang lain Pak, untuk kami sendiri. Jangan sampai kita itu alimul lisan tapi fasik munafik. Alimul lisan, orang pintar ngomong tapi ternyata hatinya munafik, dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Itu sebabnya tafaqqah. Maka tidak benar orang belajar ilmu saja tanpa belajar ilmu kesejukan. Tafaqqah ilmu fikih. Sebab kalau orang ilmu fikihnya banyak tapi hidayahnya enggak ada, enggak bertasawuf, enggak belajar mencermati hatinya, memperhatikan kekurangan hatinya, enggak menyadari kesombongannya, enggak menyadari kedengkiannya, enggak menyadari riaknya, maka dia tafasak, orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang mudah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa gede. Jadi ngentengin, nah dosa kecil oh gampang, saya tobat nanti kan gampang. Kalau saya punya dosa paling berapa, tapi kan santri saya pada alim-alim, nanti saya diampuni oleh Allah. Mondok saya kan gede, setiap hari kan saya dapat pahala, lihat berapa. Kalau cuma dosa begini mah bakal hancur. Oh, enak aja. Nah ini fakih tapi tafasak. Jadi ngentengin urusan ibadah. Paling jauhnya dari kerinduan kepada Allah. Tidak rindu kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Ini adalah orang yang tafaqqah, alim, faqih, fikih, tapi tidak ada belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah, walam yatafaqqah. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu suluk, ilmu hatinya dibenahi. Hati, masalah hati terus. Tapi ternyata ilmu fikih zahirnya tidak ia pelajari, maka tazandak kafir zindik. Hatinya itu adalah bahwa dia adalah seperti kafir. Kayaknya si ahli iman hatinya, tapi zindik. Zindik itu adalah orang kafir. Orang kafir hatinya kayaknya dengan Allah suruh sholat, yang penting kan hati saya ingat. So kalau diingatkan orang, yang penting hati saya enak benar. Hatinya yang sehingga banyak kesalahan-kesalahan dia selalu menisbatkan kepada hatinya. Yang penting kan hati kita. Masalah baju mah terserah, yang penting kan hati kita. Terserah bagaimana? Ada orang ngomong begitu. Masalah baju menutup aurat, enggak menutup hadap, enggak penting. Yang penting hati. Hati bagaimana? Memang Siti Fatimah hatinya jelek tuh. Siti Fatimah hatinya jelek. Menutup aurat itu. Siti Fatimah paling bagusnya hati, tapi masih menutup aurat. Memang ada kalimat gitu. Yang penting kan ha? Ini sering. Yang penting hatinya. Nah itu orang zindik. Yang penting hatinya. Biarpun kita begini, yang penting kan hatinya. Hebat benar hatinya, kayak sudah bersih. Nah itu orang zindik ya. Nah orang yang semacam itu banyak. Orang yang seolah-olah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini oleh Imam Ghazali dikategorikan orang sombong jenis yang kedua. Dia akan selalu berbicara dengan hati, akan tapi ternyata perilaku zahirnya tidak sesuai dengan hatinya. Seolah-olah hati. Suruh sholat yang penting hatinya. Hatinya, hatinya. Suruh berbuat baik yang penting hatinya. Sama orang enggak pernah senyum. Kenapa kau enggak senyum? Yang penting hati saya senyum. Saya hati saya baik sama orang. Enggak ada itu. Itu orang zindik. Main-main hati itu. Itu adalah semuanya tidak baik. Maka orang benar adalah gabungan antara fikih dengan tasawuf, dan itu yang dihadirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya'nya. Ihya' itu menggabungkan dua hal, fikihnya dimasukkan, kemudian masalah pembersih hati juga dimasukkan. Apalagi Ar-Rub'u Tsalits, jilid yang ketiga, kan 4 jilid. Jilid yang ketiga itu perlu dibaca, itu semuanya pembersih hati kalau orang mau membacanya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan memang benar itulah yang orang tidak dibukakan pintu oleh Allah. Kalau orang hanya mempelajari hati, seolah-olah dekat kepada Allah tapi enggak patuh. Bohong. Seolah-olah Allah, Allah, yang penting zikir, saya rajin zikir, sholat enggak, rajin zikir. Dan muncul orang-orang zindik seperti itu. Melakukan kebaikan mau, tapi ternyata dia melakukan kemaksiatan juga gampang. Itulah orang zindik. Nah, berarti kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah. Sedekah bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah. Hadir majelis bukan karena Allah. Kenapa? Dia tidak pernah mencermati ya perilakunya ini sesuai tidak dengan hatinya. Jadi ada itulah yang menjadikan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalimatnya Imam Malik itulah diantaranya yang mendorong Imam Ghazali untuk mengumpulkan dalam satu bukunya Ihya Ulumuddin, gabungan antara fikih zahir dengan fikih hati, yaitu tafaqquh dengan tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka jangan sampailah tergoda dengan sebagian orang yang bingung dengan kalimat tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, astagfirullahaladzim. Tasawuf itu kok bid'ah, gimana? Ini dilakukan oleh para ulama. Memang Nabi Muhammad tidak pernah menyebut istilah tasawuf. Istilah tasawuf tidak pernah disebut oleh Nabi Muhammad. Tapi maknanya sudah pernah disebut. Itu istilah saja. La musyahadha fil istilati. Orang itu tidak boleh meributkan istilah. Intinya ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Dan kita semua butuh. Imam Ghazali meletakkan ilmu membersihkan hati itu fardu'ain sebelum belajar ilmu zahir. Belajar wudhu penting, tapi belajar ilmu hati lebih penting dari belajar wudhu. Jadi digaulkan bersihnya hati. Sehingga nanti di saat orang itu melakukan ibadah, maka selamat hatinya.